عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga taufik untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja', ya, pertemuan ke-91. Bagian akhir dari pembahasan Kitabul Jinayat. Di kesempatan kali ini, muallif rahimahullahu taala berkata, faslun, pasal, wa idza qtarana bidakwa addam lawthun. Idza qtarana bidakwa dam lawthun. Beliau berkata, apabila tuntutan pembunuhan, ya, ada terjadi tindak pembunuhan, tentunya akan ada yang tertuduh. Apabila tuntutan di dalam kasus pembunuhan iqtarona disertai lauthun, lauth, lauth di sini diartikan indikator. Jadi terjadi pembunuhan dan kasus pembunuhan ini tidak diketahui siapa pelakunya, hanya saja terdapat lauth, yaitu tanda-tanda atau bukti-bukti yang mengarah kepada pelaku, baik itu komunitas atau perorangan dan lain sebagainya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan dakwa ad-dam ay da'wal qatl, yaitu tuntutan di dalam kasus pembunuhan. Adapun yang dimaksud dengan al-lauth, qarinatun haliyatun aw maqaliyah, adanya qarinah, bukti-bukti, indikasi-indikasi, baik yang sifatnya haliyah, yaitu situasi, kondisi, au maqaliyah, atau yang sifatnya ucapan atau perkataan. Ada yang sifatnya kondisional, misalnya terbunuh di tempat atau di kampung yang memang si korban ini adalah bagian dari kampung yang lain yang memiliki permasalahan. Di kita sering, ya, di beberapa daerah antara satu kampung, kampung A dan kampung B, terlibat konflik bertahun-tahun. Lalu ada warga dari kampung A datang ke kampung B, meninggal misalnya. Ini namanya qarinah atau lauthun. Lauth, yaitu tanda atau indikasi atau bukti-bukti, ya. Misalul qarinah al-haliyah, adapun contoh dari qarinah, yaitu tanda atau bukti yang sifatnya kondisi, an yujadu qatilun fi qaryatin au mahallatin bainahu wa baina ahliha adawah. Misalnya ditemukan korban pembunuhan, dan tempat di mana korban pembunuhan ini ditemukan adalah kampung yang memiliki permusuhan dengan keluarga si korban. Ini namanya lauth. Qarinah haliyah. Tentunya kondisi seperti ini mendorong kita untuk berprasangka. Wah, ini meninggal di tempat ini. Sedangkan keluarga si korban memang sedang terlibat konflik. Atau kampung si korban sedang berada dalam kondisi bermusuhan dengan kampung itu. Tentunya ini mendorong keluarga korban untuk menuduh, ya, bahwa kampung itulah, ya, salah satu orang di kampung itulah, atau mungkin komunitas atau entah siapa di kampung itu yang telah melakukan apa, tindak kejahatan atau tindak pidana. Walaysa fiha ghairuhum, dan di kampung di mana ditemukan orang meninggal tersebut tidak ada kecuali mereka, warga kampung itu. Ya, ini contoh daripada al-qarinah al-haliyah, yaitu kondisi yang menunjukkan kepada apa namanya, memberikan bukti-bukti tertentu yang mengarah kepada siapa yang melakukan tindak pembunuhan. Wa mithalul maqaliyah, atau contoh qarinah dalam bentuk maqaliyah, ucapan. An yashhada adlun wahidun aw man la tuqbal syahadatuhum fil jinayat, yaitu qarinah yang sifatnya maqaliyah adalah seorang yang adil bersaksi, ya, bersaksi bahwa yang membunuh si fulan adalah si fulan, satu orang saja, ya. Lalu dikatakan au, atau man la tuqbal syahadatuhum fil jinayat, yang bersaksi itu orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya, anak-anak misalnya, ya. Kaniswatin wasibyanin, contohnya wanita atau anak-anak. Anna fulanan qatala fulanan, bahwasanya si fulan itu membunuh si fulan. Ada saksi tapi tidak diterima di pengadilan. Ya. Ini kasus yang akan beliau jelaskan. Yaqa'u bihi fi nafsi sidqul mudda'i. Dengan adanya lauth, yaitu qarinah, bukti-bukti, ini menjadikan apa namanya, yaqa'u fi nafs, ada rasa di dalam diri kita, sidqul mudda'i, atas kebenaran klaim apa namanya, penuntut, ya. Jadi kita ketika mendengar ada qarinah jadi merasa bahwa oh iya, sepertinya benar, ya, bahwa apa yang dituntut itu adalah satu kebenaran, dikarenakan tadi adanya lauth atau qarinah. Maka dalam kondisi ini halafal mudda'i khamsina yaminan, yang menuduh harus bersumpah sebanyak 50 kali sumpah. Ini yang kita sebut dengan qasamah, yaitu sumpah. Wastahaqqad diyah, maka dengan sumpah 50 kali itu mereka berhak untuk mendapatkan diyat. Bukan kisos. Kalau kisos orangnya harus jelas, tidak boleh samar kalau kisos, ya, karena hakikat daripada kisos adalah mumatsalah, sama. Berarti yang membunuh yang harus dibunuh. Dalam kasus ini tidak jelas. Tapi bukti-bukti, indikasi menunjukkan arah. Siapa pelakunya? Maka yang menuntut darah ini, atau yang menuntut haknya ini, mereka harus bersumpah sebanyak 50 kali sumpah. Ya, setelah itu mereka berhak mendapatkan yang namanya diat. Ya. Wa in lam yakun hunaka lauthun. Tetapi kalau tidak ada lauth, tidak ada qarinah, baik itu qarinah haliyah ataupun qarinah maqaliyah, maka falyaminu alal mudda'a alaihi. Maka yang bersumpah adalah yang dituduh. Yang bersumpah adalah siapa yang dituduh. Jadi kalau ada bukti-bukti lauthun, ya, ada lauth, ada qarinah, ada tanda-tanda bukti-bukti, yang bersumpah adalah yang menuntut. Yang menuntut darah, yang menuntut nyawa. Tapi kalau sebaliknya tidak ada lauthun, tidak ada qarinah, bukti-bukti, maka yang bersumpah adalah al-mudda'a alaihi, yaitu yang dituntut, ya. Hal ini ma'asyiral muslimin, kata beliau, wal aslu fi hadza. Adapun dalil di dalam permasalahan ini, marwahul Bukhari wa Muslim, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma an Sahal ibni Abi Hasmah, dari Sahal ibni Abi Hasmah radhiyallahu ta'ala an, anna Abdullah ibni Sahal wa Mukhaisah, ya, wa Muhayyisah, ada dua orang berarti, Abdullah ibni Sahal wa Muhayyisah ibna Mas'udin ibna Mas'ud ataya Khaybar. Jadi ada dua orang, yaitu Abdullah ibni Sahal dan Muhayyisah ibni Mas'ud datang ke Khaybar. Fatafarraqa fin nahl. Maka mereka ketika sampai di Khaybar itu terpisah antara Abdullah ibni Sahal dengan Muhayyisah, terpisah, ya. Fakutila Abdullah ibni Sahal, maka terbunuhlah Abdullah ibni Sahal. Setelah berpisah itu terbunuh Abdullah ibni Sahal. Faja'a Abdurrahman ibni Sahal wa Huwaisah wa Muhayyisah. Jadi tiga orang, ada Abdurrahman ibni Sahal, berarti saudara Abdullah bin Sahal. Lalu yang kedua Huwaisah, datang juga Huwaisah. Yang ketiga Muhayyisah. Jadi tiga orang datang. Yang keduanya adalah ibna Mas'ud, anak dari Mas'ud. Mereka semua tiga orang ini, Abdurrahman, lalu Huwaisah, lalu Muhayyisah, ketiganya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakallamu fi amri sahibihim. Maka mereka masing-masing berbicara tentang permasalahan terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Fabada'a Abdurrahman. Maka yang pertama kali bicara adalah Abdurrahman. Saudaranya siapa? Abdullah. Abdullah bin Sahal meninggal. Maka datanglah Abdurrahman bin Sahal menemui Nabi. Wa kana asgharul qaum. Saat itu Abdurrahman adalah orang yang usianya paling kecil. Ya. Usianya paling kecil. Faqala an-nabi kabbiril kubra. Yang bicara yang lebih besar dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Yahya. Ya. Lalu dikatakan di sini fatakallamu fi amri sahibihi, maka mereka pun mulai menceritakan kasus, ya, terbunuhnya siapa? Abdullah ibni Sahal. Faqala an-nabi atastahiqquna qatilakum au qal sahibakum bi aymanin khamsina minkum. Kalian berhak untuk menuntut darah saudara kalian itu, ya, dengan cara kalian bersumpah sebanyak 50 kali. Ya, bersumpah sebanyak 50 kali. Dan syariat ini sebenarnya sudah ada sebelum Islam. Kemudian ditetapkan lagi di dalam syariat Islam. Qalu, ya, ya Rasulullah, amrun lam narah. Kami tidak, kami memandang tidak perlu ya Rasulullah. Amrun lam narah. Qal, fatabarra'akum Yahudu fi aimani khamsina minhum. Maka mereka orang-orang Yahudi Khaybar itu bisa bebas dari tuntutan ini dengan mereka bersumpah. 50 orang bersumpah. Ya. Qalu ya Rasulullah qaumun kuffar. Bukankah mereka adalah kaum yang kafir, tidak beriman? Fawadahum Rasulullah min qibalihi au min qablihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan membayar diatnya dari Baitul Mal. Membayar diatnya dari mana? Dari Baitul Mal. Yang ingin kita garis bawahi dari kisah ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdurrahman bin Sahal, begitu pun memerintahkan Huwaisah dan Muhayyisah untuk bersumpah sebanyak berapa? 50 kali sumpah. Yang dengannya mereka mendapatkan apa? Di diat. Walaupun dalam kasus ini yang membayar diatnya adalah siapa? Baitul Mal. Rasul yang mengeluarkan 100 ekor unta. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Walaupun kalau di kita tentunya ini tidak bisa diterapkan. Ya, karena memang tidak berlaku, ya, artinya tidak di dalam sistem kenegaraan Indonesia itu tidak menegakkan hukum jinayah dengan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diambil aturan yang lain. Ya, misalnya ada istilah apa KUHP, ya, yang sebenarnya adalah warisan dari Belanda, ya, walaupun sudah mengalami revisi atau perubahan, tapi tetap saja sebenarnya itu adalah apa namanya warisan dari Belanda. Ya, sedangkan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya aneh kalau kita lebih ridho dengan apa namanya aturan orang yang telah menjajah kita sebenarnya selama 350 tahun. Ya, tetapi kita merasa berat untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Lalu dikatakan di sini wa ala qatilin nafsil muharramah kafaratun, dan wajib atas pembunuh, ya, pembunuh jiwa yang haram. Ini sudah kita bahas bahwa pembunuhan itu ada tiga. Ada yang sifatnya al-amad, mahad, mahad. Ada al-khata, al-mahad. Ada al-amad, al-khata. Ada murni sengaja, ada murni keliru, ada yang seperti disengaja. Ya. Tentunya di dalam kasus murni sengaja, hukumnya dua, antara qisas atau diat, itu sudah kita bahas. Dan di dalam kasus murni tidak sengaja, ya, atau seperti disengaja, hukumannya diat. Nah, di dalam kasus diat dikatakan ala qatilin nafs al muharramah, wajib atas pembunuh jiwa yang diharamkan. Tentunya jiwa yang diharamkan adalah jiwa yang telah dilarang oleh Allah untuk dibunuh. Di antaranya adalah muslim, ya. Dikatakan di sini wahia, yang dimaksud dengan an-nafsu al-muharramah. Wahia kullu nafsin muslimatin lam yahdar damuha, yaitu setiap jiwa Muslim yang mana kalau darahnya ditumpahkan lam yahdar, tidak dianggap hadar, tidak dianggap sia-sia, artinya boleh dituntut itu darah, menuntut keadilan. Kalau memang terjadi kesengajaan, keadilannya antara kisas atau diat. Atau kalau jelas tidak sengaja, maka keadilannya berupa apa? Diat. Dan sebagaimana kita ketahui, darah seorang muslim itu hukum asalnya haram ditumpahkan. Kecuali dengan tiga sebab, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali disebabkan satu dari tiga hal. Artinya kalau salah satu dari tiga hal ini dilakukan, maka bisa mengakibatkan darahnya halal ditumpahkan. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi. Ketika nyawa dibalas nyawa. Ini menjadikan halal darah seseorang walaupun dia muslim. Yaitu an-nafsu bin nafsi. Ketika nyawa dibalas nyawa. Atau bahasa kitanya kisos. Yang kedua, as-saibuz zani. Yaitu orang yang sudah menikah lalu berzinah. Dia sudah menikah. Lalu dia berzinah. Zinah muhson. Ini secara aturan syariat dirajam sampai meninggal. Wal mufariq li dinihi at-tariq lil jamaah. Yaitu orang yang keluar dari jamaah, al-mufariq li dinihi, yang memisahkan diri dari agamanya, yaitu keluar dari ketaatan kepada pemimpin muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bugot, ya, istilahnya apa, Bu? Bugot. Para pemberontak itu diperangi, ya, dalam aturan Islam. Nah, selain daripada tiga ini, yaitu an-nafsu bin nafsi, as-saibuz zani, dan al-mufariqun lidinihi, at-tariqun lil jamaah. Selain daripada tiga kelompok ini, maka hukum asalnya haram ditumpahkan. Kalau sampai terjadi kekeliruan tidak sengaja, maka atas yang melakukan pembunuhan kafaratun. Kafarat. Dia harus menunaikan apa? Kafarat. Di sini dikatakan, sama saja, baik dalam pembunuhan yang keliru, tidak sengaja, atau seperti disengaja, bahkan dalam yang sengaja, dalam kasus sengaja, ketika keluarganya memberikan apa? Kemaafan misalnya. Maka mereka harus melakukan kafarat. Apa kafaratnya? Itqu raqabatin mu'minah. Selain mereka harus bayar diat, mereka pun harus apa? Itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sering saya katakan hari ini tidak ada di mana kita cari budak kan seperti itu. Salimatun minal uyubil mudarrah. Yang mana budak ini adalah budak yang salimah, yang selamat dari cacat yang bisa mempengaruhi nilainya. Fa in lam yajid, nah ini dia. Fa in lam yajid, tetapi kalau kita tidak mendapatkan budak atau tidak bisa membebaskan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. Adapun dalilnya ma'asirul muslimin, apa yang sudah pernah kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 92, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali kalau khata'a, keliru, tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin ya tidak sengaja atau keliru, maka dia harus membebaskan budak yang mukminah beriman, dan dia pun harus membayar diat ya yang diserahkan kepada keluarganya. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau mereka hendak bersedekah. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Tetapi jika yang terbunuh adalah seorang mukmin tetapi keluarganya adalah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, ada permusuhan antara diri kalian dan mereka, maka kafaratnya adalah cukup dengan membebaskan budak. Fa in kana wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Tetapi kalau yang terbunuh itu adalah orang kafir dan ada perjanjian damai antara kalian dan mereka, fadiyatum musallamatun ila ahlihi, maka harus membayar diat. Diatnya sudah kita bahas kemarin ya, bahwa diat orang Yahudi dan Nasrani adalah thuluth, thuluth diatil muslim, sepertiga dari diat muslim. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Tapi siapa yang tidak mendapatkannya, yaitu membebaskan budak, maka berpuasalah sebanyak syahrain, dua bulan, mutatabi'ain, berturut-turut, taubatan minallah, sebagai taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembacaan Kitabul Jinayah dari pembahasan matan Abi Syuja, sekaligus kita membaca dalil-dalil dari kitab At-Tadhib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan yang pertama ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Kita sedaya sampun diparingi dening Allah pepinginan hijrah niku nugroho dumateng kita saehingga kita tansah saged beribadah kan istiqomah. Nggih, nek jenengan ditampa sabar pacoban saking Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niku dados kafarat nggih kesalahan lan dosa. Ning nek jenengan grutu wah kembian-bian rasido-rasido wae Gusti Allah hijane piye ra naudzu billah min dzalik. Alhamdulillah, kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, Niaga TV telah hadir di satelit baru Kube melalui satelit S9 108.2 derajat dengan frekuensi 11.861 dengan simbol red 45.0 dengan polaritas H. Dengan satelit Kuben yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan negara tetangga, Anda dapat mengakses siaran dengan ukuran parabola kecil, lebih praktis dan mudah, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Ayo, segera miliki dan saksikan tayangan kami. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Mesin cetak bubble Boba Pearl tipe MKS TPC304 dari Maxindo. Untuk kebutuhan mencetak Boba Pearl dari bahan tapioka pada usaha minuman bubble drink, Thai tea, dan aneka minuman populer lainnya, memproduksi bubble secara mudah, cepat, dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang elegan, terbuat dari material bahan yang kokoh, awet, serta higienis, mudah digunakan. Selain Boba Pearl, dapat juga digunakan untuk pembuatan herbal. Ukuran cetakan bubble standar sebesar 8 mm, memproduksi hingga kapasitas 15 kg per jam secara kontinu. Praktis hanya dengan sekali proses, konsumsi listrik lebih hemat, mudah dibersihkan, telah banyak digunakan pada brand minuman populer di Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. kunjungi situs kami di www.maksimdo.com. Maksimdo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin cetak sosis hidrolik atau hidrolik sausage mesin dari Maksimdo. Solusi untuk kebutuhan produksi sosis skala industrial yang lebih praktis, berkualitas, serta hemat. Tipe MKS HDS 280 Maksimdo dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material stainless steel yang berkualitas, sangat kokoh, awet, serta higienis. Dengan 3 ukuran cetakan yang berbeda untuk variasi sosis. Dilengkapi dengan roda untuk memudahkan mobilisasi di tempat usaha. Kapasitas produksi besar hingga 300 kilo per jam secara kontinu. Kapasitas tabung bahan 15 liter per proses, pengoperasian sangat halus dan tidak berisik, konsumsi listrik lebih hemat, mudah dan aman digunakan, investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksimdo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksimdo.com. Maksimdo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Mesin Ben Mary, penghangat makanan tipe MKS IBM 22 Maksimdo. Untuk kebutuhan penghangat aneka menu makanan dari bisnis catering, resto, hotel, dan masih banyak lagi. Secara mudah dan praktis, makanan selalu siap disajikan pada konsumen dalam kondisi terbaiknya. Desain mesin elegan dan kompatibel, terbuat dari material top quality, food grade, awet dan higienis. Jumlah pen 2 buah, dilengkapi dengan thermostat dan temperatur range 30 hingga 110 derajat Celsius. Mudah dipindah tempatkan pada berbagai macam lokasi indoor atau penggunaan di tempat lainnya. Mudah digunakan, mudah juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksimdo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksimdo.com. Maksimdo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani rahimahullah. Maka di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami mengundang para pemirsa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan pesan singkat. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana? Kisaran nih Pak, Kisaran. Kisaran, Sumatera Utara. Iya ya Pak ya. Silahkan Pak. Silahkan. Gini Pak, mau nanya Pak. Baik. Kalau kita membaca Quran, megang mushaf, boleh dengan tayamum Pak? Memegang mushaf bolehkah dengan tayamum? Baik, itu saja Bapak. Iya Pak, iya iya. Makasih Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya tayamum itu adalah pengganti wudu. Tayamum itu adalah badal wudu, pengganti wudu. Maka apa-apa yang diperbolehkan dikarenakan wudu, diperbolehkan juga dengannya dikarenakan tayamum. Walaupun nanti perdebatannya panjang di dalam pembahasan fikih, apakah semua sifat wudu diambil oleh tayamum atau tidak? Ya, atau bahasa lain dikatakan, apakah tayamum ini rafi'un lil hadas, bisa mengangkat hadas sebagaimana wudu, atau dia mubi'un lis shalah, atau sekedar dengannya kita diperbolehkan salat atau ibadah. Tetapi secara umum para ulama mengatakan bahwa tayamum itu adalah badal daripada wudu. Walaupun tayamum tidak sembarangan, tidak setiap saat, tidak setiap waktu dan keadaan kita boleh tayamum. Ada batasan yang telah Allah tetapkan. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kalian tidak mendapatkan air, ya tidak ada air, sudah berusaha dicari kemana-mana, falam tajidu ma'a. Kalian tidak mendapatkan air, artinya harus kita cari, ada tidak airnya. Sudah dicari, tidak ada. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka bertayamumlah. Ya, itu satu. Yaitu tayamum dikarenakan tidak adanya air. Yang kedua adalah tayamum dikarenakan tidak mampu menggunakan air. Ya, tidak mampu di sini dikarenakan sakit misalnya, atau dingin yang sangat ekstrim misalnya, atau dikarenakan airnya ada, tetapi kalau kita harus menyeberang untuk mengambil air itu ada buaya. Buaya yang mulutnya terbuka. Atau kalau kita mengambil air yang jaraknya 10 meter, ada musuh yang sedang mengintai kita, apa namanya, sniper. Begitu. Itu kondisi di mana tidak mungkin menggunakan air. Darurat, airnya ada, ya. Tetapi dalam kondisi itu diperbolehkan kita tayamum. Boleh tidak kita tayamum untuk membaca Quran? Tidak masalah. Tayamum untuk membaca Quran, bahkan untuk sholat, kalau memang syaratnya terpenuhi, yaitu air tidak ada, atau ada air tapi tidak bisa menggunakan, memang tayamum adalah pengganti wudu. Maka apa-apa yang dibolehkan dengan berwudu, dibolehkan juga dengan bertayamum. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli dengan tukar tambah? Wallahu a'lam bishawab, ya, selama bukan apa namanya barang-barang riba, maka tidak masalah, ya. Barang-barang misalnya ada TV atau handphone, ya, istilahnya apa itu, trade in atau apa, ya. Artinya ini saya punya TV yang lama, dihargai oleh penjual, oleh pedagang, lalu saya tambah uang sekian untuk membeli TV yang baru. Ya Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak masalah. Tapi itu tidak boleh dalam emas perak itu tidak boleh. Ya, jadi ketika saya punya emas yang sudah lama, saya tidak bisa tukar tambah dengan emas yang baru. Lalu bagaimana? Saya pengen emas yang lebih bagus. Jual emas yang lama, uang yang didapatkan dari emas tersebut diberikan emas yang baru. Begitupun perak, begitupun makanan-makanan yang sifatnya makanan pokok seperti beras. Tidak bisa saya punya beras 10 liter yang jelek ditukar 5 liter yang bagus, tidak bisa. Jual dulu beras yang jelek, belikan hasilnya ke beras yang bagus. Begitupun kurma, ya. Asnaf ar-ribawiyah istilahnya, ya, dalam ilmu fikih, jenis-jenis yang memang dia ada aturan yang menjadikan kita tidak sembarangan. Ada Ibu Ummi di Padang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Ummi. Oh begini Ustaz, saya ingin bertanya. Bolehkah kita tanpa wudu membaca dan memegang Al-Quran yang pakai terjemahan? Bukan Al-Quran, bukan mushaf yang asli, tapi yang pakai terjemahan. Iya. Ini masalahnya Ustaz. Saya ini ini sudah tua, wudu sering lepas juga. Jadi kita baca Quran hanya sekian ini terus sudah berdua lagi. Sekarang kan Umi itu berdua dengan air panas, Ustaz. Tapi dingin kena air mesti sudah tahun, puluhan tahun. Jadi, misalnya saya ini kalau boleh, kalau tidak apa-apa, saya harus laksanakan. Tapi saya tidak berudu sama ini. Jadi karena burung ini kemana belum baca, lepas lagi, berdua lagi, berdua lagi. Jadi, kalau saya baca mereka akan tanpa udu yang pakai jaman itu samakah pahalanya dengan berudu, Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya apabila yang dibaca adalah mushaf, yaitu Al-Quran, ya Al-Quran mushaf, mushaf Utsmani, ya atau Quran Madinah atau apa yang memang hanya Quran di dalamnya, para ulama beda pendapat kaitan dengan hukum membacanya tanpa berwudu. Walaupun pendapat jumhur, mayoritas para ulama mensyaratkan harus berwudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih dari hadas. Itu pendapat jumhur. Lalu bagaimana seandainya mushaf atau Quran yang kita baca itu adalah Quran terjemah? Boleh atau tidak membacanya tanpa berwudu? Wallahu alam bisawab, kata para ulama, kalau seandainya bahasa selain Al-Quran dalam hal ini bahasa Indonesia misalnya, atau tafsir yang ada di dalamnya, atau hadis, atau asbabun nuzul, kalau itu lebih banyak daripada Al-Quran, maka dia mengambil hukum kitab. Mengambil hukum kitab, bukan mengambil hukum Quran. Artinya, boleh dibaca tanpa berwudu. Tapi kalau yang dominan adalah tulisan Al-Quran, maka dia mengambil hukum Al-Quran. Dan kalau terjemah-terjemah, apalagi edisi-edisi yang datang belakangan, itu lebih banyak penjelasannya. Baik itu asbabun nuzul, hadis terkait dengan itu, lalu terjemahnya di kanan, di kiri. Itu, Allah alam bisawab, menurut saya, ya dia jatuhnya jadi kitab, kitab tafsir, atau kitab terjemah. Maka konsekuensinya boleh-boleh saja dibaca walaupun tidak dalam kondisi berwudu. Ya. Tetapi kalau dia hanya catatan pendek di kanan, di kiri, lebih banyak mushafnya, lebih banyak Qur'annya, maka harus berwudu. Jadi dilihat mana yang lebih dominan, ya. Kalau Qur'an-Qur'an terjemah bahasa Indonesia, tentunya satu ayat yang pendek itu bisa diterjemahkan sampai cukup panjang kalau pakai bahasa Indonesia. Oleh karenanya kata para ulama, tidak masalah ya membacanya walaupun tanpa berwudu, kalau itu adalah Qur'an terjemah. Allah alam bissawab. Lalu lebih utama mana, berwudu atau tidak berwudu? Tentunya ya berwudu lebih utama. Artinya walaupun yang dibaca terjemah, tentunya kalau kita berwudu lebih utama sebagai bentuk apa, menjaga adab kita dengan Al-Quran. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang waktu itu masih muda, itu haidnya 5-6 sudah bersih, tapi begitu orang itu sudah berumur 40 tahun, lebih haidnya bisa 7-9 hari, bahkan sampai 15 hari. Bagaimana cara mengetahui darah istihadhah kalau mau sholat, apakah mandi wajib lagi? Wallahu alam bissawab, ya, dijelaskan oleh para ulama cara menentukan haid itu ada 3. Dijelaskan oleh para ulama ada 3 cara menentukan darah haid. Yang pertama adalah dari sisi warna dan bau. Dalam hadis Rasulullah berkata, fa'innahu damun aswadun ma'rufun. Darah haid itu adalah darah hitam, ya, yang ma'ruf, yang dikenal oleh wanita. Oleh karenanya ketika seorang wanita mengalami kondisi di mana dia keluar darah, dia melihat warna darah tersebut. Bahkan disebutkan dahulu para sahabiat, mereka datang kepada Ummul Mukminin membawa kapas. Ya, mohon maaf, kapas yang sudah ditempelkan darah haid, kemudian bertanya kepada Ummul Mukminin apakah itu haid atau bukan. Ya. Kalau yang dilihat oleh Aisyah itu warna pink misalnya, Aisyah akan berkata jangan buru-buru, ya, sampai datang yang warna putih. Begitu kata dalam riwayat. Jadi yang pertama melihat warnanya. Yang kedua, cara menentukan darah itu haid atau bukan adalah mengembalikannya kepada adat, al-adah, kebiasaan dia. Jadi sebelum dia mengalami kondisi tadi bertambah menjadi sekian hari, dia punya kebiasaan tidak? Punya. Berapa hari? 5-6 atau 6-7 kata Nabi. Karena kata Nabi wanita itu sholat antara 2-3 atau 2-4. Berarti kalau 2-3 haidnya 7 hari. Kalau 2-4 dia sholat haidnya 6 hari. Maka dikembalikan kepada kebiasaan. Punya kebiasaan tidak? Oh iya saya punya kebiasaan. Berapa hari kebiasaan Anda haid? Pokoknya dari usia saya balik sampai 40 tahun itu kebiasaan saya adalah 6-7 hari. Ya sudah itu yang jadi ukuran. Oleh karenanya Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisyah, apa kata Nabi? Da'is sholah ayyama aqra'ik. Tinggalkan sholat di hari-hari engkau biasa haid. Fida fa'idha adbarat. Tetapi kalau sudah lewat itu masa-masa haid. Faghsili ankid dam wasalli. Mandi besarlah kemudian sholat. Kalau sudah habis kebiasaan. Lalu bagaimana kalau dia belum punya kebiasaan? Ya, kalau dia belum punya kebiasaan. Kalau memang dia belum punya kebiasaan, maka dikembalikan kepada kebiasaan yang umum di tempat di mana dia tinggal. Artinya dia orang Jakarta. Maka tanya kepada ibunya, bu berapa lama sih biasa haid? Tanya kepada saudara perempuannya, tanya kepada kakaknya, tanya kepada bibinya, tanya kepada tetangganya. Kalau dia sudah mengetahui, oh mayoritas itu 6-7 hari, maka dia pun menjadikan itu sebagai kebiasaan. Nah ini tiga, ya, dengan warna, artinya dengan melihat kondisi darah, baik itu warna dan bau. Yang kedua adalah dengan mengembalikannya kepada kebiasaan kita. Dan yang ketiga adalah mengembalikannya kepada kebiasaan umumnya para wanita. Jelas ya? Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal? Untuk nenek sebagai balasan jasa mereka kepada kita. Banyak. Ya. Kesolehan, ya, ketika kita soleh, ya, kita menjadi baik, kita menjadi orang yang bertakwa, itu akan menjadi kebaikan untuk mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kata Allah, lalu keturunannya mengikuti dalam keimanan, maka kami kumpulkan lagi mereka kelak, kami gabungkan lagi kelak di akhirat. Jadi berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Begitupun yang kedua, mendoakan mereka. Itu bermanfaat doa. Ya. Berdoa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, berdoa. Yang ketiga adalah bersilaturahmi dengan keluarga-keluarganya, baik itu adiknya, ya, saudaranya. Ya, dan juga menyambung tali persahabatan dengan teman-temannya. Itu dianjurkan. Yang selanjutnya bersedekah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, para ulama sepakat bermanfaatnya sedekah bagi orang yang sudah meninggal berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Ya, dan banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan yang dengannya orang yang sudah meninggal mendapatkan apa manfaat. Allah alam bissawab. Ada Ibu Tati di Jambi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya. Begini Ustaz, mungkin mohon maaf, mungkin agak topiknya agak berbeda sedikit dengan yang Ustaz sampaikan hari ini. Saya pernah mendengar hadis bahwasanya sebaik-baiknya sholat bagi kaum wanita kan adalah di rumahnya. Oleh karena itu saya mau yakinkan hal itu. Cuman permasalahannya ada pahala yang bisa diperoleh oleh kaum laki-laki, yaitu apabila mereka setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian mereka berzikir sampai matahari terbit, kemudian mereka sholat sunat dua rakaat, sholat suruk, dan mereka akan mendapatkan pahala haji dan umroh, sempurna. Bahkan sempurna. Iya. Nah, terus kaitan satu lagi, Ustaz, ada kaitan dengan sholat di rumah. Baik. Apakah boleh seorang wanita menjaharkan untuk sholat-sholat memang jahar seperti ya, katakanlah maghrib, subuh, dan isya? Baik. Apakah wanita boleh, karena dia sholat sendiri di rumah, apakah baik, dia boleh menjaharkan bacaannya gitu? Baik. Terima kasih Ustaz, barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih sahab ya, benar yang ibu katakan bahwasanya ada hadis yang mengatakan salatnya wanita di rumah lebih baik. Ya wa buyutuhunna khairun lahun. Sesungguhnya rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di rumah pun pahalanya beda-beda. Kalau ibu salat di ruang tamu itu lebih baik daripada ibu salat di masjid bagi wanita. Tapi kalau ibu sholat di ruang tengah itu lebih baik daripada di ruang tamu. Dan ibu sholat di kamar ibu, di mana ibu tidur di malam hari, itu jauh lebih baik lagi. Artinya wanita itu kullama astar lahun, ya, semakin tertutup kondisi mereka dalam beribadah, maka semakin utama dan semakin besar pahalanya di sisi Allah. Oleh karenanya secara khusus Allah memerintahkan para wanita untuk beribadah di rumah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى ya, وَذْكُرْنَ مَا يُتْسْلَ عَلَيْهِنْ ya, dan tetaplah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bersolek-molek, ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu, mereka keluar dengan bersolek-molek, ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, dan bacalah ayat-ayat Allah, laksanakan salat dan lain sebagainya di rumah kalian. Jadi rumah itu lebih utama. Lalu bagaimana kalau laki-laki mendapatkan keutamaan? Yaitu mendapatkan salat isyraq, salat syuruq, sedangkan kami tidak. Itu kemudahan yang Allah berikan. Itu adalah kebaikan yang Allah berikan untuk wanita. Ya, walaupun wanita tidak bisa mendapatkan kebaikan sholat isyraq dikarenakan dia sibuk mengurus rumah, pagi-pagi dia harus mempersiapkan makanan, minuman, pakaian untuk anak-anak berangkat sekolah, persiapan untuk suami berangkat ke tempat kerja, maka dia mendapatkan pahala, yaitu pahala melayani suaminya dengan sebaik-baiknya, dan ini pahala yang besar. Ya, kalau sholat dua rakaat setelah subuh pahalanya adalah haji dan umroh, maka pahala bagi seorang wanita yang berusaha melayani suami dengan sebaik-baiknya, memastikan kenyamanan rumah, memastikan anak-anaknya terdidik dengan baik, balasannya adalah kilalaha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Akan dikatakan kepadanya kelak pada hari kiamat, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Itu hadisnya sahih. Wanita kalau dia sholat lima waktu, puasa, dia jaga kesuciannya, dan dia taat kepada suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Tetapi kalau seandainya wanita tetap ingin ke masjid, boleh atau tidak, tidak masalah. Rasulullah berkata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang para wanita ke masjid, tapi rumah mereka lebih utama untuk mereka. Jelas ya? Allah alam bissawab. Tadi ada pertanyaan kedua, tapi saya lupa. Pertanyaan kedua tadi terkait dengan, mungkin bisa dikirim lagi lewat pesan singkat ya. Baik. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi dikatakan di sini, adik saya bekerja distribusi pasar, memungut uang ke setiap pedagang untuk distorkan ke pemerintah daerah dengan jumlah yang telah ditentukan. Lalu dia memiliki sisanya dari setoran itu. Apakah sisa uang setoran yang itu digunakan adalah halal? Kenapa ada sisa? Apakah karena pungutannya lebih atau bagaimana? Harusnya tidak ada sisa. Retribusi pasar ya, itu biasanya berbentuk kertas. Berbentuk kertas, 5 ribu ya 5 ribu dibayar oleh para pedagang. Ada di zaman sahabat, zaman Rasul, penarik zakat. Penarik zakat apa? Yang suka menentukan ini pohon kurma 1 hektar, maka zakatnya sekian. Harras namanya ya. Harras kalau saya tidak salah. Harras. Itu datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, nyetor zakat. Ya Rasulullah, ini zakat yang kami dapatkan dari si fulan, si fulan, si fulan. Nah, sedangkan ini yang mereka kasih ke kami. Maka Nabi marah. Nabi berkata, memang kalau kamu duduk di rumahmu, kamu akan dapatkan itu. Ya, artinya orang-orang yang memang sudah dapat gaji dari pemerintah, lalu dia diberikan tugas untuk menarik pungutan, ya, Nabi SAW melarang dia mengambil apa namanya pungutan yang lain atau mengambil tambahan. Oleh karenanya Nabi berkata, kalau kamu duduk di rumah kamu, apakah kamu dapat itu uang itu? Ya, artinya itu kaitannya dengan pekerjaanmu, bukan kaitannya dengan dirimu. Ya, maka artinya ya itu diserahkan semua ke pemerintah. Ya, itu diserahkan semua ke pemerintah. Kalau memang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah dan dia digaji untuk pekerjaan tersebut. Ya, Allah alam bissawab. Sebagian kan ada istilah uang capek. Ya, uang capeknya Anda sudah dikasih bulanan. Uang tinta, uang ketik. Ya, Anda ini ditugaskan untuk mengetik, untuk menulis, untuk menandatangani. Kenapa harus ada uang tanda tangan lagi? Kenapa harus ada uang tinta lagi? Uang lelah. Lelah Anda kan sudah diapresiasi oleh pemerintah di akhir bulan dan Anda dapat gaji yang Anda berikan untuk anak dan istri. Oleh karenanya dalam sistem pemerintah, dalam aturan itu enggak boleh. Itu namanya apa? Gratifikasi ya. Itu tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan salat, ketika melakukan sujud pada rakaat 1 membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian pada rakaat yang kedua membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdika Allahumma gfirli. Pertanyaan, apakah boleh melaksanakan bacaan sujud seperti itu? Allah alam bissawab, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Subhana Rabbiyal A'la saja tidak masalah. Disambung Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi tidak masalah. Disambung Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi wa bihamdihi Allahumma gfirli tidak masalah. Atau Subhanakallahumma bihamdika Rabbana, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu apa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang keenam dari Bapak Abdullah di Sorong. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ini? Salat yang 2 rakaat salam, baik yang wajib atau yang sunnah, duduknya iftirash atau tawarruk. Allah alam bisawab ya, kalau di mazhab Imam Ahmad duduknya iftirash. Duduknya iftirash. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i, dalam semua kondisi kalau tahiyat akhir itu tawarruk. Tawarruk dalam semua salat, baik itu salat yang memiliki 1 tasyahud seperti subuh atau yang memiliki 2 tasyahud seperti zuhur, asar, isya, maghrib, itu tetap duduknya adalah duduk tawarruk. Ya, tetapi sebagian ulama, ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu merinci. Kalau tasyahudnya hanya 1 kali, maka duduknya iftirash. Tapi kalau tasyahudnya 2 kali seperti maghrib, isya, zuhur, asar, itu duduk tahiyat akhirnya adalah tawarruk. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Adapun saya mengamalkan apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i, yaitu tawarruk di setiap kali rakaat yang terakhir. Walaupun ini sifatnya sunnah. Kalaupun kita iftiras itu tidak masalah. Begitupun yang berpendapat iftiras, seandainya pun tawarruk tidak masalah. Karena itu tata cara duduk bukan bagian dari rukun sholat. Selama duduknya bukan dalam bentuk yang dilarang, maka sholatnya dianggap sah. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.